Alhamdulillahillazi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haitsuma kunta duru ma'a kitaballah haitsuma daro. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala Rasul Rabbi inni qaumi tahadu fi hadzal Qur'ana mahjura. Al ayah. Juara sekali pagi ini, apa kabar semua? Yes, yes, yes. Ya. Sebelum ke tema yang akan dikupas dan dibahas, Pak Ibu mau tanya dulu. Sudah sarapan belum? Lupa pasti. Syarat mutlak kajian sama Pak Epi, karena ini bukan hari saum, kecuali yang Daud. Sarapan dulu. Kan di IG dinyatakan sarapan dulu. Kenapa harus sarapan dulu? Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Saya dulu pengen Pak kayak Pak Dr. Tata, jadi ulama besar. Tapi cita-cita itu kandas setelah ketemu beliau dan luluh lantah di tempat ini. Ternyata bahagia sederhana, tidak harus jadi ulama besar. Aku ketemu kalian aja bahagia. Kenapa donat bolong tengahnya, kenapa? Karena hidup gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. Aku TGR pagi ini, aduh ada ibu-ibu yang auranya luar biasa ya. Aura kasbon ya, bukan aura kasih tengah bulan. Kenapa Ustaz Epi GR? Ya kadang gak euforia dengan banyak, gak apatis dan pesimis gak dengan sedikit. Tapi suasana duha ini merinding sekali. Tapi gak begitu merinding karena sudah dikurut bulu punduknya sawareh. Ya. Saya teh sempat ngisi di sekolahan boarding school, santrinya nggak sebanyak ini, cuman 5 gitu hadir KB. Jadi saya teh ustad yang katanya lagi ngehits, saya nggak begitu hits, cuman orang hits mana yang nggak mengenal saya, itu aja masalahnya. Ustad Epi nggak ganteng, cuman gentle dan ngangenin, itu aja masalahnya. Katanya Ustad Epi lagi naik daunnya dahilud, ya. Jadi rada rewas lamun diondang ka hiji kelas yang santrinya agak kurang gitu terhadir KB 5an ge. Karena kelas yang berkualitas itu santrinya sedikit, gurunya juga berimbang. Pas saya ngewakili ngebadalin ustaz yang gak bisa hadir, tad pangagantikeun saya datang. Kemana santrinya ini? Ustaz Evi ya, biar gak riweuh ustaz, biar objektif absen aja katanya. Di absen satu persatu. Rindu mana rindu? Rindu ada Pak ketua kelasnya. Cantik sekali kamu Rin. Gimana ibu kamu? Salam buat mama ya. Ustaz Epi cunihin ih. Tapi kan my cunihin my adventure cik saya teh. Ya. Rindu ada? Alhamdulillah rindu ada. Benci? Benci mah Pak. Di kehidupan mah soulmate-nya rindu ini benci Pak. Antara rindu dan benci. Cina. Sing akur ya. Terus saya absen lagi. Kasih, kasih izin Pak sakit. Sayang, sayang apa Pak? Cinta terakhir, cinta mana? Cinta Pak Epi masuk, cinta pulang. Kenapa cinta pulang? Karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang, cenah. Makanya aku hadir karena aku mencintai dan menyayangi, ya. Aku tambah kamu teh kita tahu, ya. Ini temanya challenge banget, saya ditembak spontan huhui ya. Temanya apa? Sugan. Panitia tidak ada konfirmasi, ya udah generasi Qurani ini bikin keringetan kita. Ingat satu surat yang sering kita baca di apapun event dan momennya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. khalaqal insan, yang dengannya kita diciptakan. Jadi menjelma geus jadi jelma wujudnya, lalu tidak ngaji Quran, saya pertanyakan kemanusiaannya. Karena untuk itu manusia diciptakan. Allamahul bayan. Kenapa Ustaz Epi pede jadi ustaz? Karena semua menjawab dan terjawab oleh Al-Quran. Saya pernah diundang ke ITB itu dengan style seperti ini, kadang nyeri hati, dangdanan beda tinu umum teh, tapi nggak apa-apa. Ada quotes keren banget. Kamu di akhirat nanti tidak akan ditanya berapa juta orang yang kamu selisihi. Tapi yang jadi masalah di akhirat itu ketika kamu menyelisihi satu orang bernama Rasulullah. Jadi just the way you are, jadi dirimu sendiri. Be strong, be yourself. Jadi dirimu sendiri. Pernah sakit hati di dia tak pas ngaji kajian hijrah, pas MC opening, saya jalan dulu di backstage di mimbar ditutuh. Ningalian jemaah ya lo bakil, ayawe newcomer ngomong can apa lu usahanya piku mah komena, sanya eta tukang kabel lelempangan wae cenu. Sakitnya tuh di sini canyaun urang boga lalakona. Abis kajian ngafe di depan. Nah ngape ustad nyeri hatena nepi kayuna tak kapok rek ngopi di hareup. Biasa beli kopi hitam di warung biasa 2.000, 60.000. Bari pahit dagulana dijamin. Pas keur diuk weh. Tiba-tiba ada teman lama yang belum hijrah 10 tahunan teman memotoran ketemu di depan. Ngadegungkeun ti tukang. Kenal bro cenah. Memakai kupluk juga tukang pila. Kalau jamaah yang ikut kajian saya waktu itu tahu saya didegungkan, ini penistaan agama. Ayah ustaz didegung-degung, cuman alhamdulillah Allah gak perlihatkan kepada jamaah waktu saya didegungkan. Lalu nanyanya gini, Pi, naon gawe ayana, gak ceramah, koplok mana ceramah. Kebayang gak masa lalu saya seperti apa? Kita petik arti tua hikmah dari kejadian ini. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Setiap orang suci punya masa lalu, setuju? Setiap orang berdosa seperti kita punya masa depan. Dari mana ustadz dasarnya? Umar bin Khattab, tahu Umar bin Khattab? Kenal Umar bin Khattab? Kenalan di mana? So akrab bisan. Saya baca sejarahnya, Umar bin Khattab itu juara dulu yang akan membunuh Rasul karena kepala Rasulullah disaimbarakan. Tapi ketika melihat surat Thaha ayat 2, terenyuh hatinya, inna anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, hatinya langsung bergetar. Seperti kita aja kalau dengerin bacaan Quran rada panjang teh sok ngadegdeg, lain ngadegdeg ngarti keheul ka imam panjang-panjang teuing. Umar mah enggak gitu, langsung bertanya. Bacaan apa ini? Al-Quran katanya. Langsung nyabut pedang. Hei warga Quraisy, siapa yang istrinya ingin jadi janda, anaknya jadi yatim, halangi aki untuk mengikuti Muhammad. Terenyuh dengan satu ayat. Inna angzana alaika al-Qur'ana litasqa. Sungguhnya Al-Quran aku turunkan untuk menjadi mudah. Ini jawaban bagi semua. Berarti kalau hidup susah, kita jauh dari Al-Qur'an. Betul kata Nabi di Quran surat Al-Furqan ayat 30, Rasul menitipkan dititipi doa oleh Allah wa qala Rasul, bukan hadis, ini ayat Al-Furqan ayat 30 tentang generasi Qurani. Rasul mengkhawatirkan generasi umatnya dengan ungkapan Rabbi, ya Allah ya Rabbku, inni qaumit tahadu fi hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya umatku ini sudah mengacuhkan Quran, menghijrahi Quran. Ayat tadi dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Jawab dalam jumaahan. Kalau bangun tidur yang pertama disentuh apa? Teuna naon sih ngana naonan. Saya berbaik sangka saja mungkin HP-nya ada Qur'annya. Tapi hati-hati kebawa ke WC. Kalau kencing buang air nanti nuji'at bi barokatil wahyu. Qur'annya tidak berubah tapi berkahnya dicabut karena kita udah gak sopan terhadap Al-Qur'an. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini halo? Makanya sarapan dulu yang banyak mengandung karbohidrat, mau kajian sama Pak Ustadz Epi mah kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ngaji wayah kieu mah uji nyali tahu. Jaba can sarapan, jaba AC, Bu ningali Ustad bolotot ge dipopolototan mimiti nama. Gek diuk salah doa bismikallahumma ahya bismika amin. Tunggung nama Ustad Epitek tinggal terdengar suaranya hawar-hawar antara ada dan tiada rebrai sampai melakukan Isra Mi'raj dalam jarak 5 menit. Ditanya kiewe leheng anu tidurna berestetika dihareup tungkul ungut-ungutan jiga nu nya ieu geus ngajina dihareup sarena kieu. Ditanya tengah jawab di toel ngeruas itu Ustad Epi nanya ditanya teh apa Bu yang saya terangkan apa cenah jiga kaorok we ka urang teh hao hakeng cenah tanu kitu mah ngajina teh ngaji har gek diuk bismika yang bahaya ngimpi ngopi permen karet rasaan nyiduh kanu tampolong padahal kasih ece nu gigireun atuh jadi pasea balik ngaji teh. Maka kenapa faida quri alquran fastaid billahi minasyaitonir rajim, ketika kita membaca Quran harus ta'awud berlindung. Henteu ngaji herma tapi ngaji brut ngobrol. Oh eta Ustaz Ebi teh penek gedingannya leutik tong ditinggali leutik mah cabakan mah gede nya. Komen-komen Ustad sugante motoan Ustad keur ngaji teh anas urang pasang gaya teh motoan manehna sorangan kelihatan dari lidahnya ngelel mun dipoto teh. Oh langsung update status lagi mendengarkan ceramah Ustad Epi Effendi dalam kurung Ustad EE at Trans Studio kan UJ Ustad Jepri Epi Effendi Ustad EE Somet Soleh Mahmud kan Aso Ahmad Solihin Ustad Epi mah tong di singkat-singkat gulu si mamah da mere ngarante tuh jeung Epi deh. Waktu di Tasik tuh Tabligh Akbar keren banget jumlahnya lebih dari ini ibu-ibu dari pesisian daratang tarurun Tabligh Akbar bersama Ustad Epi ngan teu make Effendi tarurun atau optimis antusias pas urang naik ke panggung balubar sugan teh Epi tamala cenah. Efek tepi tambah ban undur makola wala tandur man kola. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang sedang dibicarakannya. Saya sedang mengikis itu, jadi jangan terjebak oleh casing ya. Jangan salahkan Kangjeng Dimas taat pajak dengan padepokannya, jangan salahkan AA gagal total dengan pesantrennya ya. Saya punya kisah habis kajian dari Trans malam-malam, misalkan aliran Sagatsu tak kepalang tanggung sial mobil pun pegat lampu, cek DKMT Ustad tungguannya nepi kacaang, jangan pagi saya harus siaran di radio. Tiba-tiba diikuti tah aya mobil ngaliwat keluar geus ah tuturkeun itu caangna diikuti tiba-tiba enak kita ngikuti yang diikutinya teh ngerem gedadaknya otomatis bujur mobilnya teh katabrak jebret. Langsung saya teh kan mantan geng motor turun di ketrok. Pak punten buka. Aya naon cep? Abdi teh nuturkeun bapak. Bapak mun ngerem tong ngadadak. Jadi abdi nabrak bujur mobil bapak. Si bapakna teh soleh jiga nama ahli pengajian da teu ngambek teu kapangaruhan. Cep, naon nabrak muhun? Puntennya tong ngambek tos di garasi bapak cenah. Pertanyaannya adalah salah nunuturkeun salah nun dituturkeun nya tong nyalakeun AA Gatot tong nyalakeun Kangjeng Dimas da yang ukur terkenal mah gampang nyeun e padepokan Epi nya yang mencoba menggandakan perasaan terus jamaahna dikuplukan jadi aya aliran anyar kuplukiyah. Ustad, nah ada juga Ustad Tata di Kopeah, punten sanes teu kapeser Kopeah. Kari ngomong ka M. Iming ge da saya mah cowok endorse di bere. Kenapa Ustad Epi pakai kupluk? Bae we asal lain Ustad koplok atuh. Kenapa Ustad beda dari yang lain? Kan TV One memang beda. Jadi neanganan nu barareda. Nya, geus tong riweuh kunu kitu lah. Rasul itu humble orangnya. Maka Rasul mengkhawatirkan umatnya. Rabbi inni qaumit tahadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya aku mengkhawatirkan umatku sudah menghijrahi Qur'an. Kenapa? ayat teu dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang enggak? Aya ustad saking semangat ceramahna ngejos. Ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa kita harus jadi generasi Qur'ani? Mun maca jeung artina. Jamaahna ribuan, bakat kuhorni, semangat ceramahna, eta mah jauh kieu ngadalilna teh. Kita harus beriman kepada Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad, demi waktu. Bener teu? Riweuh teh. Ai hirup ninja hatori. Nah, ninja hatori teh tad nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Al ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu pekerjaan setan. Etika membaca Quran itu la tuharrik bihi litajalabi, jangan tergesa-gesa karena ingin menguasainya. Qul wallahu ahad, demi waktu. Cenah kabeh sareureuhan urang nu ceuri kudu diajar ye jelema teh. Dituluykeun deui, Allahu samad, sungguhnya manusia merugi. Efek teh salah tukang kiridit disangka ustad. Peda sorbana segede anak kona. Urang Tasik ngilu salat. Eueuh khotib disolong ku sararea, eta mah ngimaman. Ngeunaheun bacaan Qur'an mangan kulhu deui. Wala dolin amin kul wallahu wa Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lancar ka hiji rakaat kadua. Wala dolin amin ngahuleng cek jamaah teh. Subhanallah, subhanallah. Mali ka tukang. Mali ka tukang eta mah bae kulhu deui cenah. Makanya koleksi Qur'annya ditambah seperti kita koleksi MP3 kita dengan lagu-lagu terbarunya. Ayo lagu tahu bulat maloloto. Ayo Al-Qur'an tadi apa? Demi Allah saya hafid. Punten sanes ujubriyat takabur, saya hafid. Mau bukti saya hafid, tapi bukan hafid Qur'an. Hafid lagu tahu bulat. Biar kita jadi generasi Qur'ani, ini tip and trick saja ya. Saya make kupluk. Artinya ame telu badedengean. Ame slowly but sure. Tapi saya hafal lagu tahu bulat, mau bukti? Perhatikan tajwidnanya bising salahnya. Sok jurinya banyak, mun salah tegur langsung. Karena kalau salah bid'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buktikan bahwa saya hafid. Tahu bulat digoreng dina mobil dadakan tayo mah wajibna 500-an. Tanu nyebut salah berarti tukang tahu. Saya ngetes saya tukang tahu tadi dia. Guri-guri nyoy, guri-guri nyoy. Ustaz nah apa? Demi Allah tara ngapakeun. Cuma tiap hari terdengar. Kenapa tetangga tukang tahu bulat? Sorry gak ada waktu ngapalkan. Bayangkan kalau Al-Quran tiap hari kita dengar. Setuju? Akan terbentuk alarm biologis. Maka Nabi mengkhawatirkan umatku sudah banyak menghijrahi Al-Quran. Satu ada tidak dibaca. Loba mana numaca jeng nunte. Loba nunte. Aya numaca tadi dibaca. Banyak mana yang membaca dengan yang mengartikan. Banyak mana yang mengartikan dengan yang memahami. Sudah paham lain diamalkan, debatable, hindari perdebatan. Rasul tidak suka walaupun benar karena akan mengeraskan hati. Lintal lahum, lembut Islam sampai itu dengan kelembutan hati, bukan dengan judgment, bukan dengan punishment. Saya mohon izin ke Pak Dokter, ini dakwah saya beda Pak. Saya mah dakwahnya merangkul bukan memukul, setuju? Dakwahnya menyayangi bukan menyaingi, setuju? Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor, setuju? Dakwah itu membina bukan menghina, setuju? Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi kalau mau bari selfie, setuju? Dakwah itu mengajak bukan mengejek, setuju? Garapan saya tidak seperti ustaz yang lain, saya dakwah on the street. Budak pang dirubah jadi budak pengajian. Barudak metal Cina murotal. Barudak burger kill Cina tartil. Nu beungeutna preman hatena Cina beriman, nu rada hese teh awak security hate Hello Kitty ta eta rada hese. Baca, pahami, artikan, amalkan. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Banyak yang? Banyak mana yang membaca dengan yang memahami? Banyak yang membaca. Banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan? Banyak yang memahami debat. Banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas terus bermasalah. Maka ta'awud dulu baca Quran itu biar jadi generasi Qurani. Ayo Ustadz bisa ngaji di mana jempenya, ini mah kita-kita aja. Saya kajasaan ke Quran Miracle yang pulpennya bisa bunyi, Bu. Ini cerita saya nih biar jadi generasi Qurani. Jadi saya teresah, gelisah, gundah, gulana, risau, galau. Sebelum jadi Ustadz gaji saya 15 juta sebulan, belum intensif. Stres, duit loba apa ngabutuh ewe. Hirup tong gede hulu Ustadz. Hidup jangan besar kepala. Nah bising terasup helm. Mentak pakai kupluk ame fleksibel. Tatkala resah, siapa yang aku datangi? Si mama. Mah happy teresah, gaji gede, imah boga, pemajikan boga, mobil layak. Tapi hati teh, happy teh, jawaban si mama simple. Happy teh tara kaciri ngaji, tara sholat sunat, nu pokoknya ditelat-telat, jauh ke tahajud. Mama mapi gak pengen punya anak cuman pinter, karena Yahudi ge pinter katanya. Gak gebek saya teh. Mama gak pengen punya anak cuman kaya, karena Fir'aun, Sa'labah, Korun pun kaya. Jadi dosen saya mah ibu saya. Terus mama hayang epi naon. Mama hayang epi soleh weh. Nah but kudu soleh. Al-Anbiya 105 surat 21. Allah menyatakan bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Oh gitu mah. Sok gerasing soleh. Nu soleh mah di broadcast tiap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha mah ngamimitian soleh ngaji deui. Teu bisa mah ngaji naoge alif BTC ngarit mawam BHC. Tae. Dua pahala orang yang terbata-bata membaca Qurannya sok ngaji jeung mama. Ta mama aya nu mere Qur'an tah. Ti palasari cenah yeuh, pulpena colokan sapoe amma yatasaalun dilelewean. Amma yatasaalun itu usia saja sudah punya anak dua ngaji karek mimitian, tidak ada istilah terlambat. Nyumput ngaji teh da budak mah geus 2 juz atuh. Bagaimana membingkai generasi Qurani? Nyumput sampai Qur'an eta berjasa sampai rusak jeung casanana dipeleter karena syekh yang mengajarkan dan guru tersabar. Apakah itu dikutuk jadi ustad? Ya, tapi barokah Qur'an. Cek Rasulullah khairukum ta'allamal Qur'an wa'ala mau. Terbaik dari sisimu, di tengah-tengahmu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Diajar jeung si mama. Yang lebih penting, minta ke Allah alhimni rusdi wakini saro nafsi. Ya Allah ilhamkan kepadaku kecerdasan, jauhkan hawa nafsu. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmati aku dengan Al-Qur'an. Aku teh nemuin ayat birul walidaini ihsana di Al-Qur'an teh, berbuat baiklah kepada orang tua. Nya beki sieun tuh setelah dibaca tahu artinya, oh kudunya ah kasih mama, mah hayang naon ti epi, ah mama mah teh hayang naon. Hayang epi soleh we tetep negreg. Terus mah bukti epi soleh nya naon cek Al-Qur'an amalkeun. Jadi epi jadi generasi Qur'ani. Apa yang saya harus amalkan dulu? Cek Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ngegebeg mah hampurannya epi. Mama ngahuapan seberapa kali ka epi, epi teu pernah ngahuapan mama. Mama ngamandian epi, epi teu pernah ngamandian mama. Mama boga budak loba ka omehan kabeh, epi teu pernah ngomehan mama. Mama mah teu hayang cenah. Omeh sorangan. Terus mah apa yang harus epi lakukan? Kieunya. Mama mah. Ini cerita kita nih. Saya anak cikal, licik, nakal. Ini berangkat membingkai jadi generasi Qurani. Ngobrol jeung si mama, mah ari mama teh hayang epi soleh. Kieu dongeng nanya, pi kunaon epi kudu soleh. Epi teh 8 bulan dihamilkan ku mama teh, nyiramna ge aneh ku epi mah yang rujak rambutan jam 3 subuh. Matakmun epi aneh tong aneh sana dan nyiram nage nges aneh nya. Terus mah salapan bulan teu bisa nangkuban nangkara ka mamana dibabawa tukang becawe di bejaan mang tong tarik teuing abi keur ka kandungan kita waktu itu di dalam perut. Maka nu pangdorakana ka indung nu inget ka indungna sataun sakali pas Mother's Day hari ibu. Kabeh status sosmednya sarua, mom you are my everything. Si mama langsung komen pret ah. Mah kau segalanya ku, cik si mama teh segalanya ku mama, nyeseh ku mama. Mama mah 24 jam, inget ke budak, kemarin saya mestinya umroh tanggal 31. mencret loba teh ngadar seblak ceker jeung pop ice. Jadi milik si bapak nu init bae da doa urang. Tiba-tiba tidur di sofa si mamah, maturan si mamah karena si bapak lagi umroh. Masih di simbutan, usia sudah 41, di simbutan. Ditiup mun-munan bibirnya basah, ngadoak ya bu, supaya budakna hafal Quran. Rabbi habli hukma minas solihin, ya Allah jadikan anakku ini orang soleh. Balikan faktanya, kita pernah gak memandang wajah orang tua kita dengan doa yang kontan? Allahumma gfirli liwali walidaya warhamhuma kamarobayani sogiro. Palingan rada hese ngapalkeun Quran teh karena masalahnya di sini mungkin. Dosa kita ke orang tua kita belum tuntas. Setuju tidak? Kadang ada hadis ridallah piridol wa. Dicium, disimbutan, pernah enggak kita nyelimutin mamah kita? Berapa juta suapan yang memaksa datang ke mulut kita dari tangan tulus ikhlas orang tua kita keur ulin keur leutik emot. Aa teteh sok rek ameng mah, tapi ye a heula ngengengengengengengengeng disangka kakapalan. Pernah urang ngiduk ngudag ibu kita dengan satu sendok nasi, mah aa mah. Saya coba ke Pangandaran itu. Ini reunian ya, biar barokah, biar Allah cerdaskan. Da ngapalkeun mah gampang. Nu SMA menjaga hafalan. Setuju tidak? Nah, saya teh berpikir tentang ibu ya. Si mama teh juara pisan antara hidup dan mati melahirkan kita teh. Komo epi mah cikal nyeri pisan si bapak sampai getih wuwungan cenah. Sampai darah beku diceklan ku mama pas ngaheujeunkeun epi, seprege ditarik kabeh. Nah mah nyeri ngajurukeun epi. Nyeri atuh da kamu mah cikal. Nya loncing. Aing ngamimitian mah nyeri cenah. Matak mun epi baong teh aduh nyeri leuwih nyeri ti dilahirkeun cenapi. Mamahnya ningali epi keur leuleumpangan nincak kuntung rokok diletakkan takut luka bakar. Kumaha mun epi nincak sina neraka mamah teh bisa nanaon, saya teh menangis we. Mah epi teh sering berselfie sama teman-teman komunitas pasangan tapi can selfie jeung mamah hayang mah atuhun bahagia. Kapan kita pergi ke tempat terindah bersama orang tua kita untuk menghebatkan perasaannya? Saya dibawa ke Pangandaran, mah epitin yang hayang ngahuapan mama di batu karas diberes sanggup wuduk sasendok sekali weh ame dosa epitin lo bating sok cobaan satu sendok gak masuk semua belipat setengah sendok simpen mama mah tekudu dikekir ridho pi apa didoakan ku si mama setengah sendok masuk ke mulutnya saja doana luar biasa doakan ku mama sing jadi ulama sing asup TV, sing asup radio, urang teh cengkat mah nah teu ngadoakeun Epi jadi presiden. Ah karunya Pak Jokowi ge begang cenah. Capeun. Sok sing jadi ulama we. Sing jadi ulama asli nabu dikutuk jadi ustaz saya curhat sama Pak Ustaz Yaya tadi. Ustaz saya mah ustaz kutukan tiap hari didoakeun ku si mama. Pertama hijrah nu nyeri hate mah ngalaksanakeun doa indung sok ka masjid deui. Pakai baju deui nu bener, make gamis, make kopeah haji ka masjid tengah poe datara sama mehnanya. Jadi nu ningali teh kadon lain atoh, kadon moyokan, ka mana budak penaik mau make baju pemajikan cenah. Aduh, sakitnya tuh di sini. Tapi bae we da hijrah mah kitu. Dicaci, dimaki, melakpare jadi jukut, nyen hade sok aya butut, tapi deketan we si mama sing sabar pi. Ulah hayang dinilai ku jelema. Mama teh nya ah ka epi teh. Terus mah epi mayarna sing soleh. Nu soleh mah pasti pinter. Kayak pinter mah ku Allah dibere. Dibuktikan Pak Ustad. Saya suka charity datang ke LP Suka Miskin. Jadi nu soleh mah pasti pinter. Tapi nu pinter belum tentu. Maka soleh saja. Nu soleh mah pasti pinter. Dulu saya pengen berfoto dengan para pejabat. Ayo nama pejabat nu hayang dipoto jeung urang. Pas asup ka Suka Miskin, asik Ustad Epi, olah cerita ya tokoh-tokoh ngarariung di dia, kumaha tiasa lebet ka sakolaan ya, ya teh sakola termahal di dunia, cenata, nah hese, gampang asup hese keluar. Beda jeng ITB, saya tanya Pak, kenapa bisa pada masuk ke sini salah rumus cenah? Rumusnya kumaha min kali plus cenah, niatna jadi penjahat, carana jadi pejabat, tadinya suka kaya jadi suka miskin cenah. Paingan cek si mama, cing soleh, pasti pinter, nu pinter mah, cantang tu soleh. Orang soleh pasti pin, tapi orang pinter, minum tolak angin. Kersili kerokan, weh di jeron. Ya, min kali plus sama dengan min. Matang epi cing soleh, pasti pinter. Alhimni, diilhamkan, rusdi, kecerdasan. Bu, ternyata Bu herbal termahal di dunia. Ketika air mata ibu menetes ubun-ubun anaknya, ketika saya menyuapi mama saya, si mama gak gabruk lalu mensampoi kepala saya dengan air matanya, sing jadi ulama, sing jadi cowok endorse cedah. Saya mati kupluk nepi ka sapatu samerek merek jajak kalau heron kasiro pamerek kabe kecuali kolornya tara kapoto kolor mah. Tapi ya baju keren ya, turun balik cari masjid endorse ya, the real man go to masjid, lelaki sejati yang pergi ke masjid ya. Matak cari jodoh teteh, cari cowok yang suka ke masjid. Kalau Allahnya gak ditinggalkan, kita pun gak akan ditinggalkan. Tapi walaupun ganteng, fashionable, modis, artis, tara sholat matong dipilih jadi salaki, Allah aja tinggalin apalagi kita. Ya. Terus cari cowok calon suami kita teh yang kajiannya tidak bersandar ke tembok atau ke tiang masjid. Nah Ustaz, tapi psikologis banget. Berarti cowok itu cowok tulang lunak, yang tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Tong, tong nyarande, tong nyarande. Ya, tunuh nyarande mah. Kayak ngajina ngajiher, ya. Kasih mamah teh ngadongeng deui, pi. Terus, epi seberapa ayat enak, lumayan mah, one day one ayat, mun 30 hari belajar, 30 ayat. Jadi kalau sehari sehayat 30 hari belajar 30 ayat dengan artinya. Makanya beli Ibnu Katsir ke tafsir, saya teh dikutuk jadi ustad, ku dipoyokan ngapoe. Ka mana ustad? Salat wae teh sieun dekok taram cenah. Ah, slowly but sure we dicece, dicaci, dimaki, didengki, tapi biarkan saja. Ismail pun harus terbaring untuk disembelih. Ayub diuji dengan buduk seumur-umur tanpa BPJS dan jam sostek. Yusuf, manusia terganteng di dunia, dikunculungkan ke sumur. Itu hijrah. Saya mau belajar ngaji, disebut ustaz, disebut haji, tapi jadi doa. Dicaci, dimaki, dengki, dicie-cie. Biarkan aja, semua akan cie-cie pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah, belum waktunya. Pas saya muncul di Net TV, edan si Eta. Jadi ustaz. Si Ganung ada gungun saya panggil di kafe. Itu kan ditolong oleh Allah. Ayah nung ngaliwat ibu-ibu, Ustaz aku duluan cina. Ibu pulang ya kemalaman Ustaz sebentar, saya mau bukti tadi ada teman saya ngadegungkeun, saya bilang udah ceramah, dia gak percaya. Ibu tadi ikut kajian? Ikut kajian. Siapa yang ceramahnya? Ustaz Epi. Percaya bro? Wah dibayar gelis kieu mah teu percaya. Tapi katulungan teh ku ibu-ibu nung ngesenja teh usiana teh, Ustaz tipayun. Mak, kadieu ka mana? Uih, Ustaz wengi teuing naha mapah teu gaduh ongkos muhun kadieu. Naon Ustaz? Nya mapah we amejag-jag, sugan teh rek mere ongkos. Engke ongkos mah kadieu. Ai mah tadi ikut kajian, ikut sa Ustazna. Ai Ustaz geus poho ka diri sorangan cenah. Geus amnesia kan Ustaz nu ngacapruk teh. Kakara tak nini-nini mah percayaeun. Apa komennya? Goblok, mana jadi Ustaz? Jadi jadi ustadznya goblok. Ya, keun we antep, semua akan cie-cie pada waktunya. Tapi kunciannya ingin jadi generasi Qur'ani itu, hiji amalkan Qur'an. Saya nemui ayat Al-Ahqaf 15, Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati an amta alaya wa ala walidayya, garis bawahi. Jangan sia-siakan orang tua, karena ridho Allah ada di orang tua. Mudah menghafal, mudah belajar, mudah memahami. Kalau mama udah ridho, Allah mudahkan kita. Karena ibu adalah utusan Allah di dunia ini untuk setiap kita. Jadi tip and triknya sederhana sajalah, sing soleh kakolot, lalu minta doa mah, doakan ya Evi apal Quran, Evi mudah memahami Quran, sok mamah marido. Sampai saya negosiasi mah, kalau boleh wafat duluan, Evi aja dulu yang wafat. Nah ngomong nak itu, karena Evi butuh ridho mamah, walaupun Evi wafat, kalau mamah sudah ridho, malaikat mana yang akan mengajab Evi? Si mamah cerik tong gitu. Umur mah tenyaho. Entah hati-hati jangan merasa masih muda, ganteng, cantik, luar biasa, tiap minggu ikut jumba hareupeun borma. Hati-hati, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Orok maut bayi mati, Olga Saputra wafat, preman pensiun, Didi Petet dipensiunkan. Uje wafat. Uje wafatnya pulang ngaji loh, naik motor gede, maka saya trauma mun ngaji make motor teh sieun juga Uje balikna. Nya. Hati-hati ah. Fattajawwadu fa inna khairal jadi taqwa. Berbekallah. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Apa petunjuk bagi orang yang bertakwa? Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab itu, kenapa itu tidak ini? Karena zatnya dekat, sifatnya jauh. Dibaca henteu. Dibaca teu dipahami. Dipahami teu diamalkeun, diamalkeun teu ikhlas. Bahaya. Maka dzalika itu. Kalau hadza dekat, dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan fihi padanya, hudalil muttaqin. Saya dapat ilmu banyak dari Al-Quran, maka jadilah generasi Qurani. Ini cerita penutup nih. Saya diundang ke ITB diskusi ringan dengan mahasiswa ITB. Ya, ada semacam non di Salman teh gitu. Mempersoalkan kenapa soang sorana betarik. Kenapa soang sorana betarik? Orang yang berteori, karena pita suaranya panjang, lehernya panjang, jadi getaran suaranya pun panjang. Saya jawab pakai Al-Quran, bukan karena itu. Kalau patokannya panjang, orai oge beheng sawak-awak. Bangkong awa behengan, sorana kumaha. Menurut pendapat Ustaz, apa kenapa angsa suaranya keras? Masya Allahu kana lam yasa lam yakun, ah ti Allah nawe gitu. Da ukuran tarik suara mah lain beheng panjang. Bangkongnya wae beheungan borokododododododod. Orai beheng sawak-awak kumaha sorana. Tong dipraktekeun can pernah jadi orai mah. Jadi Quran menjawab semuanya. Maka penting kita membingkai diri untuk menjadi keluarga Qurani. Pernah dulu read hour Quran di sini sama Pak Aher dulu waktu Arafah, saya masih ingat. Jadi keluarga Allah tuh dua, satu pemakmur masjid, dua penghafal Quran, penjaga Quran. Al-Hafid itu bukan hanya menghafal, menjaga hukum-hukum Allah. Surat Qaf ayat 31, surga didekatkan kepada mereka. Saya tertarik waktu ke Palestina, budak leutik teh mun aya kapal kaluar teh keur maca Quran, disimpen kapal Qurana teh. Hei kapal, bom aku rindu ayahku yang sudah lebih dulu menghadapi Robku. Aku rindu Robku, bom aku. Hebat, Qurana disimpan. Ada nenek 70 tahun hafid Quran. Ayo budak diurang pas kapal keluar juga budak Palestina dibebetkan cocok anak keluar kapal minta duit karena duit wae diurang nya riwe. Maka ujian nage sakie we Palestina tuh matinya tersenyum karena gaul dengan Al-Quran setiap harinya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang, itu trik Ustaz Epi biar diundang lagi. Kacis itu melikopea sakit itu WA, tapi ada termen kedua nanti Pak MC yang memimpin, ada interaktif, ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengamalan, ada pengalaman. Mungkin mau berbagi dan saling melengkapi. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Wah, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Rada susah gitu. Sengaja dipikir. Jadi punten, kalau kajian sama Ustadz Epi liur, jangan salahkan keadaan. Memang Ustadz Epi na liur tiheula. Artinya mari kita belajar liur, ame ningali nu liur teu liur teuing. Karena awal tukang korsel ongkek karena biasa liur gitu. Saya tidak ada maksud ngali liur, tapi mari kita belajar liur, ame ningali nu liur teu liur. Luar biasa. Ya. Baik. Kita akan berikan kesempatan buat adik-adik yang mau bertanya dan insya Allah akan dapat door prize. Siapa yang bertanya? 1, 2, 3. Oke, kamu silakan maju ke depan. Langsung 1, 2, 3 di perempuan ujung sana. Oke, ujung sana langsung ke depan. Langsung ke depan. Jadi pertanyaannya langsung. Oke, sudah dua. Oke. Iya, adik yang pakai jilbab coklat. Iya, satu sudah. Langsung ya, ayo langsung adik, langsung di sini aja, boleh. Pertanyaannya apa? Kemudian nanti akan dijawab langsung. Bade dua langsung, satu-satu aja, mangga, satu-satu. Silakan, dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Nurbana dari Sekolah SMK Negeri 4 Bandung. Nah, saya tuh ingin bertanya Pak kepada Pak Ustadz Afi Effendi berkenaan dengan materi tadi. Yang itu kan bahwa yang menyatakan, Bapak menyatakan orang yang soleh itu akan pintar kan ya Pak. Berarti orang pintar itu kan bisa membawa kemajuan bangsa itu sendiri ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kalau misalnya kita lihat di Arab sana, di bangsa-bangsa Arab itu kan banyak orang tuh yang membaca Quran, Pak. Banyak yang belajar Quran, banyak yang mentafsirkan Al-Quran. Tetapi mengapa, apabila dibandingkan dengan negara-negara di luar yang itu memang mayoritas itu bukan Muslim, Pak. Tapi itu kenyataannya malah mundur, malah maju gitu, Pak. Berbeda dengan orang-orang yang mayoritas Muslim. Nah, itu kenapa ya, Pak? Kenyataannya kan harusnya kalau misalnya orang yang belajar Quran itu kan bisa melebihi Amerika, melebihi Rusia gitu. Nah, itu kenapa, Pak? Saya ingin bertanya tentang sudah itu. Sudah ya, pertanyaannya satu saja. Okay. Baik, langsung Kang Epi. Saya tidak akan jawab dengan statement saya. Jadi fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau ada masalah-masalah termasuk masalah ekstrim seperti ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Saya akan menjawab dengan hadis Nabi. Syaya'ti 'alan nas jama'anun. Hati-hati terhadap satu masa yang menimpamu. Katsirun qira'uhu, banyak pembaca Al-Qur'an, tapi qalilum fuqaha'uhu, sedikit yang memahami. Jadi does not every minute practical life give to the lie of your theory. Kalau dibaca ayatnya saja tambah dengan artinya, setiap detik, setiap menit teori saja. Yahudi ngaji Quran tapi dengan artinya, maka al-hadid bil-hadid, membantai orang Islam itu dengan mempelintir makna-makna dari Al-Quran yang tidak kita pernah baca dengan artinya wajar, kemajuannya akan berbeda. Syekh Muhammad Abduh menyatakan, orang mereka kalau baca Quran, mereka murtad dari agamanya. Mereka kalau baca kitab sucinya, mereka murtad dari agamanya. Kita kalau baca Quran, kita jadi monoton dengan bacaan Quran kita karena tidak dibaca dengan artinya. Nah, ini tugas kita. Maka kata Nabi, umatku sudah menghijrahi Quran dengan ada tidak dibaca, dibaca tidak difahami, dipahami tidak diamalkan. Itu yang terjadi. Maka kenapa negara-negara Muslim nyaris seperti tidak ada kemajuan? Tapi pernah datang kepada Nabi seorang istri yang curhat. Ya Rasulullah, saya punya suami luar biasa sekali malasnya gawena teh maca Quran weh. Tapi kalau Rasulullah dijawabnya gini, bersyukur kamu punya suami ahli membaca Quran karena dia keluarga Allah. Jadi bukan ukuran materi keberhasilan mah. Karena surga bagi kita itu di akhirat. Ada hadis ad-dunya usijnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Maka di Palestina kerjaannya ngaji Quran aja. Siapa yang memberikan rezeki? Jadi patokan kemajuan bukan di materi, tapi di dekat dia dengan Allah, dengan apa yang dia baca. Sami'na wa ata'na gufrana ka rabbana walikal masir. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar, kami asoi maksiat, bukan. Ya, jadi itu masalahnya tidak dibaca dengan artinya, sehingga aplikasinya juga berat. Ya, bukan formalitas lidah saja. Ulah biwi rame, hati jempe, otak pre, karena gawe talalangke, segedeng dia jadi bangke. Barang gawe, capek gawe, tuh kapake diteke, karena maca ungkul. Ya, luar biasa. Gimana, sudah cukup? Baik, terima kasih. Dan inilah door prize yang nanti diberikan langsung sebagai penanya yang pertama. Dan berikutnya, tadi ada kita yang jilbab coklat, Mangga Kapayun. Ayo, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, tadi ngacung kan? Oke, sini adek, langsung dek. Langsung. Sebutkan namanya, kemudian dari sekolah mana. Mangga, Pak Epi. Namanya Sioma dari SMP 5, Bandung. Di sini aku mau nanya, gimana tips atau cara buat cara menghafal Al-Quran? Tips paling simpelnya aja gimana buat menghafal? Masih. Allahumma yasir wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Wa laqad yasarnal Qur'an lidzikri fahal bimudzakirin. Quran itu sudah dimudahkan sehingga Umar masuk Islam karena kemudahannya. Nah, ini pertanyaannya sederhana. Ustaz, gimana tips and trick biar ngapalkeun Quran itu cepat hafal? Orang hafal belum tentu paham, orang paham pasti hafal. Contoh. Kita diajarkan dari kecil kalau mau bobo pipis dulu ya. Nepi ka ayeuna beser we nya. Kalau saya ke anak, kalau mau bobo, wudu dulu. Sebelum wudu, pipis dulu, mangga. Jadi terbentuk alarm biologis. Contoh lain, yang paling logik. Pernah enggak makan di tempat gelap, lampu aliran ngasupkan, tuangin kanu panon. Cedak! Atau ker lagi buang air, ombeh kanu benget. Karena gelap. Bentuk alarm biologis. Jadi teteh harus rajin mendengarkan, bari ngepel teh MP3 Quran. Revivity aja terus, nanti terbentuk alarm biologis sehingga bisa melanjutkan. saya suka ngetes-ngetes kepada para hafid ya, santri saya. Sok nges hafid anu juz 30. 30 juz aya anak yatim keren. Tapi di tesku saya mah teu bisa ngelanjutin. Sok, bener sudah apa? Sok tes aja Pak Happy dengan nomor ayat dan lain sebagainya. Pangnuluykeun ayat. Minal jinnati wan nas ngahuleng. Tuluykeun ka mana tad? Yang balik deui atuh ka Al-Fatihah ngedul-ngedul teuing, murojaah artinya tidak berhenti sampai di sana. Ya, titip entiknya mah ngadoa, ya hanya doa yang merubah takdir. Allahumma yasir wala tu'asir, permudah hafalanku ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma faqihni fiddin. Banyak. Minta aja negosiasi saya sama Allah supaya kita dimudahkan. Alhimni rusdi, diilhamkan kepada kita kecerdasan. Jaga wudu teh. Jaga wudu, jaga wudu. Maca Qur'annya yang hadap kiblat, Qur'annya enggak boleh di bawah. Etika kepada Qur'annya ditingkatkan. Jadi Qur'an pun memberikan feedback positif kepada kita. Karena ketika kita membaca Qur'an, Allah sedang bicara kepada kita. Jadi dihormati Qur'annya. Satu lagi ya, tip and triknya. Saya suka film samurai. Samurai Jepang. Jadi mengus nyabut samurai teh ngabuskeun aja teu ningali. Karena tidurnya pun dengan samurai, artinya ada persenyawaan. Sok Qur'an bawa tidur, yang enggak boleh itu dibawa ke WC. Bawa makan di meja makan. Jadi Qur'annya diakrabi, dia pun akan mengakrabi kita gitu. Almar'u ma'aman ahabba. Nanti kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Itu saja. Ya. Iya. Baik, diserahkan door prize-nya. Dan ada satu pertanyaan yang nanti langsung akan disampaikan oleh Ustadz Evi. Silakan Ustadz Evi, dan hadiahnya luar biasa. Hadiahnya adalah handphone. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Evi? Hadiahnya adalah handphone. Silahkan disimak baik-baik. Saya akan lihat siapa yang menjawab dan nunjuk paling duluan. Silahkan Ustadz Evi, pertanyaannya. Ini pertanyaannya agak ekstrim ya. Bukti kita sedang ada motivasi untuk menjadi generasi Qur'ani. Berapakah jumlah bismillah yang ada di Al-Qur'an? Oke, kamu yang pakai kopiah, silakan. Silakan Ustaz Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diki Rizki dari SMP Negeri 30 Bandung. Jumlah bismillah yang ada di Al-Qur'an yaitu ada 114. Dan satu bismillah itu terdapat dalam surat An-Nahl kalau enggak salah. Nabi Sulaiman mengirimkan suratnya dengan mengawali bismillah ke Ratu Bilqis. Juara, tepuk tangan. Jangan terjebak, walaupun ada surat Al-Baro'ah atau Uba gak pakai bismillah. Tapi yang saya tanya bukan suratnya. Saya tanya ada berapa jumlah. Dia yang jawab dengan valid sekali. Satu lagi, karena handphone ini. Iya, yeah. Oke. Okay. Ya. Berapakah jumlah ayat yang ada di Al-Quran? Jumlah bisa, ayatnya ya. Kalau bisa menjawabnya cuma satu, handphone-nya dipotongkan. Tadi jawaban tadi sudah betul. Sudah betul, valid. Oke, okay. Baik. Jumlah ayatnya ya. Kalau jumlah ayat kalau dibulatkan itu menjadi 6.666. Tapi kalau misalnya nggak dibulatkan itu sekitar 6.500-an. Kalau dibulatkan itu mitos ya, misteri nu atos-atos. Kalau saya lihat dan menghitung sendiri ini. Saking kita harus mencintai Quran, harus validitas, dihitung pakai kalkulator. Jadi jumlahnya teh 6.000 berapa? 6.236 ayat. Kalau saya kitabnya di Al-Mufradat kitab Al-Dani itu 6.000 memang dibulatkan. Tapi bolehlah, memang tidak jauh dari itu ya. Leres Kang. Oke. Iya, hadiahnya mau langsung diberikan oleh Ustadz Evi. Mangga Pak Ustadz Evi. Silahkan. Jantan ulama. Boleh tepuk tangan dong untuk adik kita. Luar biasa. Sudah menjawab pertanyaan yang luar biasa dan pertanyaannya memang susah ya. Siap. Terima kasih Ustadz Evi. Terima kasih Rizky ya. Oke, Pak Ustadz. Karena saking banyaknya antusias dari para peserta yang ikut pengajian hari ini. Satu lagi Pak Ustadz katanya. Oh, pertanyaan berikan dari pertanyaan saya. Dari Pak Ustadz. Silahkan. Oke. Kita kenal Nabi Sulaiman. Pertanyaannya sederhana, karena ada ibu-ibu di sini. Saya harap ibu-ibu yang bisa menjawabnya. Siapakah istri dari Nabi Sulaiman? Oke. Oke. ujung sana. Tahu istri Nabi Sulaiman? Oke, langsung yang pakai baju warna kuning. Masuk, masuk. Oke. Cepat, cepat, cepat, cepat. Oke. Ini sejarah Quran ya? Iya. Sejarah Quran kita akan dengar dan apakah jawabannya betul? Jadi tadi saya tunjuk bagi mereka yang memang paling cepat ngacungkan tangan, ya. Oke. Sebutkan namanya kemudian dan stop. Nama saya Nisa Nur Hasana dari MA Insan Mandiri. Wow. Ratu Balkis. Ratu Balkis, sebetulnya bukan itu yang saya maksud. Saya pengen jawabannya umum. Siapakah istri Nabi Sulaiman? Saya pengen jawabannya Nyonya Sulaiman. Tapi benar. Luar biasa, Pak Emi. Tapi benar-benar. Silakan, adik boleh langsung Pak Ustadz diserahkan. Nyonya ya, teh ya. Moga jadi luar disahkan. Biasa. Cekap ibu. Cekap. Baik, Pak Ustadz, alhamdulillah ini hari ini Pak Ustadz sudah memberikan tauziah yang luar biasa dengan gaya yang kocak dan luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik kita akan kangen dan sono ya Kang ya. Dan menjadi generasi Qurani. Betul. Baik, dan selanjutnya sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Ustadz Evi Effendi. Dan sebagai rasa terima kasih dari kami dalam pengajian ini akan diberikan plakat. Silakan. Plakat akan diberikan oleh Bapak Ateng. Mangga, silakan Pak Ateng. Hidup Pak Ateng. Iya. Pak Ateng salah satu pendiri masjid ya, pendiri di SMP Negeri 5 Bandung. Mangga. Boleh dipoto dulu, diabadikan. Terima kasih Pak Ustadz, hatur nuhun pisan. Izinkan saya. Oke, silakan Pak Ustadz, maka dihaturanan. Izinkan saya menutupnya dengan satu pantun, boleh? Kaseke panjang jalan ka pacet, hapunten teu dipanjang-panjang sin ka buru macet. Kacisitu meuli kopeah sakitu weah. Aya tomat aya peuteuy tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.